Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami firman ya Allah, yang mengatur jalan hidup kami, supaya hidup kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau saja. Supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bermacam-macam suara, kami hanya mendengar suara-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami, memimpin kami, dan memberikan terang bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu menguasai hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya di tengah-tengah dunia yang sementara, dunia di mana kami berkarya dan bekerja untuk Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh hidup hanya untuk Engkau, tujuan kami jelas untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami boleh kembali belajar firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Allah. Sentuhlah hati kami yang terdalam dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah yang berkuasa mengenyangkan, memuaskan dahaga dan kebutuhan rohani kami. Yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga yang ada di tengah-tengah dunia kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berkata-katalah kepada kami ya Allah. Berikan kami hati yang taat kepada Engkau, sehingga tak kalah firman-Mu kami dengarkan. Kami punya tekad, kemauan, kekuatan, keberanian untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah kepada kami ya Allah, sehingga yang menyampaikan, yang mendengarkan, kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami, hanya demi Tuhan Yesus, Tuhan penebus juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka di kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang keempat. Membaca ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Kitab Ulangan pasal yang keempat, kita akan membacakan ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Ulangan, kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang berjuang, berusaha keras menjadikan firman itu bagian hidup kita sehari-hari yang kita lakukan. Bukan hanya membaca ataupun mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu pelayanan di penjara, di lembaga pemasyarakatan pria itu ada di Tangerang. Ya. Biasanya itu kalau kita pelayanan di sana, napi yang mau keluar dari penjara, mereka kasih tahu kita, ya, Pak, Pak Pendeta, saya minggu depan mau keluar dari penjara ini. Tolong didoakan saya supaya saya bisa bekerja, bisa hidup baik-baik dan tidak lagi masuk penjara. Terus saya doakan, nah, kita doakan dia supaya Tuhan menolong dia, memimpin dia, bantu dia bisa bekerja dengan baik, bisa bermasyarakat dengan baik. Selesai. Bulan depan waktu datang lagi, biasanya satu bulan sekali berkunjung ke LP Pria Tangerang ini. Waktu bulan depan datang, Bapak itu ada lagi. Saya bilang, boh, kok Bapak ada lagi? Kan kita sudah doakan bulan lalu supaya bisa bekerja, hidup baik-baik, jangan masuk penjara lagi. Kok masuk lagi? Dia bilang, aduh Pak, saya bukannya mau masuk Pak. Tapi waktu saya keluar dari penjara, tidak ada yang mau kasih saya pekerjaan. Saya di mana-mana ditolak untuk bekerja. Nah ada yang percaya sama saya, mantan napi. Jadi saya kan perutnya lapar Pak. Jadi saya ambil sepeda, ambil HP, ya motor, ya kena tangkap masuk penjara lagi. Itu kadang-kadang bisa berkali-kali seperti itu. Sampai saya itu ya pelayanan di penjara itu sampai pusing kepala saya pikir-pikirin gimana Tuhan, gimana caranya. Mantan napi ini sudah percaya Tuhan Yesus di penjara, waktu dia keluar dia bisa hidup bagus. Jangan masuk penjara lagi, gimana caranya Tuhan? Tolonglah Tuhan. Satu hari Tuhan buka jalan. Ada orang baik, ada orang Kristen yang baik, ya. Dia buka home industry. Ada di daerah Tangerang juga ini. Ya, home industry. Dan di sana dia mempekerjakan para mantan napi. Khusus untuk mantan napi. Apa yang mereka kerjakan? Mereka itu loh kayu ya dipotong-potong, bikin salib. Nah, salib kecil-kecil yang ada di rumah kita itu, ya. Terus mereka potong-potong lagi, itu banyak alat-alat mesin-mesinnya, dihalus-halusin lagi, bisa bikin kata-kata. Kristus kepala rumah kami. Nah, itu ya. Itu kita temukan di mana? Di Immanuel Metanoia. Ya, itu mereka itu dijual ke sana. Itu semua hiasan-hiasan itu yang buat adalah mantan para mantan napi. Dan mereka juga bikin kursi-kursi sekolah minggu. Ya, yang anak-anak kita, cucu kita pakai di sekolah minggu yang warnanya warna-warni, mejanya kecil-kecil, kursinya kecil-kecil. Mereka yang bikin semuanya dari kayu. Mereka pelan-pelan bekerjanya halus-halus. Tetapi ada satu ketika mesin penghalus kayu itu supaya bisa kehalus kayu dicolongin. Ya, diambil pergi sama mantan napi yang bekerja itu. Bagaimana orang mau percaya kan gitu ya. Kambuh dia itu. Kambuh penyakitnya. Nah, saya bilang sama bosnya ini orang Kristen yang baik. Pak, Bapak enggak kecewakah? Tidakkah tawar hati? Udah berusaha menolong mereka, itu mesin masih dicolong lagi, dinyolong lagi, diambil lagi, dicuri lagi. Gimana? Dimalingin. Enggak apa-apalah. Memang sudah tahu resikonya bantu orang-orang seperti ini. Ya sudahlah, dia nyolongin, dia mungkin bisa bekerja atau apa. Ya nanti kita coba lagi cari yang lain atau apa. Untungnya itu waktu itu ada yang kasih persembahan mesin itu. Ada yang tolong, tapi dia ambil. Nah itu mantan napi, bisa kambuh. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kita ini juga sama. Ya. Kita ini adalah mantan orang berdosa. Betul gak? Bisa kambuh gak? Bisa juga, bisa nyolong mesin juga. Ya, bisa, karena kita adalah orang berdosa yang Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan angkat kita, Tuhan beri kita kesempatan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, konsentrasi baik-baik menjaga hati kita, kita juga bisa kambuh, mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup kita. Karena itulah Tuhan memberikan kepada bangsa Israel pesan penting sekali. Aku telah membawa kalian keluar dari Mesir ke Israel. Dari negeri perbudakan ke negeri yang merdeka. Tapi karena itu, kamu ingat-ingatlah akan firman-Ku. Nah, itulah ya. Maka muncullah 10 hukum Tuhan. Karena aku telah membawa kamu keluar dari Mesir ke negeri Kanaan. Karena itu, dengarkanlah firman-Ku. Jagalah baik-baik hatimu dengan menuruti hukum-hukumku yang kuberikan kepadamu. 10 hukum Tuhan itu Tuhan kasih. Kenapa? Untuk menjaga umat Tuhan, untuk menjaga bangsa Israel supaya mereka berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau tidak, bisa kambuh. Semua orang bisa kambuh. Kita semua orang bisa kambuh. Karena dosa kita itu tidak pandang siapa kita. Dosa kita itu tidak memandang apa status kita. Bagaimana hebatnya kita. Berapa kuatnya kita. Tidak. Dia tidak lihat itu. Siapapun juga kita, waktu kita lemah, kita bisa kambuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Makanya itu Tuhan kasih kita firman. Supaya kita, kalau ikuti firman itu, ikuti aturan itu, kita aman. Gitu. Ya. Di mana-mana juga kan ada, mesti ada aturan main kan, betul enggak? Ya. Jalan raya juga ada lalu lintasnya. Ya kan, merah, berhenti. Jangan udah tahu merah, cus lobot lagi. Aduh, bikin macet di tengah-tengah. Saya itu kalau lagi di jalan itu ya paling keselnya apa? Udah merah orang masih jalan gitu loh. Akhirnya tengah-tengah itu ya ketemu di tengah semuanya. Dan semua orang diam di tengah-tengah. Udah dia puas gitu loh, puas. Semua diam. Heran gitu. Saya itu sampai heran kenapa mesti begitu. Coba semua orang merah berhenti. Kasih orang lewat. Terus jalan. Kan bagus. Nah ada yang terkunci di tengah. Gitu. Betul gak? Nah itulah. Ya kalau aturan itu dikerjakan akan bagus. Kalau gak dikerjakan kacau balau. Ya, semua orang kambuh gitu. Nah, di rumah tangga kita juga ada aturan mainnya, betul tidak? Ya, mana ada rumah tangga yang tidak ada aturan mainnya? Itu bisa jadi hutan belantara itu. Semua rumah tangga pasti ada aturan mainnya. Kalau semua orang ambil bagian di dalam aturan main itu, indahlah rumah itu. Saling menghargai dan indah dan menjadi kuat dan menjadi teguh. Itu penting buat sekalian. Makanya Tuhan kasihkan keluarga juga ada aturannya. Hai istri, ke istri dulu ya, karena istri itu ya disuruh tunduk kepada suami. Karena yang susah diatur itu yang mana? Yang bagian bawahnya. Jadi istri tunduklah kepada suami. Udah itu suami, kasihilah istrimu. Nah, lindungi anak-anak. Hormatilah ayah dan ibumu. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, melukai hatinya. Ada aturan semua Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya semua itu indah, bagus dan memperkokoh kita untuk hidup kita. Kalau jadi manusia suka melanggar aturan, kita akan membiasakan diri kita apa? Hati kita jadi enggak bagus. Ya gitu ya. Makanya mulailah dengan lalu lintas. Ya supaya kita mendukung jadi orang Kristen yang kasih contoh di lalu lintas ya. Kalau sudah merah berhentilah. Jangan sampai terkunci di tengah. Ya. Kalau lewat itu ya yang benar cara lewatnya gitu loh. Jangan ambil jalan-jalan orang lain. Saya aduh sangat selam. Aduh ini orang naik motor, naik mobil. Tahu gak sih cara mainnya, aturannya? Kang saya itu sampai bingung gitu. Nah kita itu sampai aduh minta ampun lah. Ya orang-orang kita itu kadang-kadang itu suka melanggar. Nah sehingga kadang kita gak sadar. Waktu kita bergereja, kita dengan Tuhan, itu pun kita langgar. Betul gak? Ya. Ada itu sekarang kan kalau orang SIM-nya misalnya sudah telat satu hari. Waktu bikin lagi, dia masih ikut ujian. Ujian lagi yang sekarang ini. Ya, nggak tahu nih yang di DKI, nggak tahu Tangerang ini. Lain-lain kali ya teman-teman ya. Ya. Itu telat satu hari SIM-nya, dia masih bikin SIM baru lagi ikut ujian. Tertulisnya, mesti ininya, apa itu, drive-nya gitu. Nah, banyak yang tidak lulus. Dia marah dia. Kenapa saya tidak lulus? Saya sudah berpuluh-puluh tahun naik motor. Udah naik kemana-mana. Saya udah sampai keluar kota kemana-mana. Udah ini kok kenapa tidak lulus? Iya, kamu itu ya berangkat dari bisa bawa motor. Tetapi teorinya tidak lulus. Makanya banyak yang tidak beres di jalan. Karena semua orang bisa naik tapi gak ngerti aturannya. Nah itu beda kan? Beda kan? Nah itu beda Bapak sekalian. Nah kalau saya itu tidak. Saya itu ya bisa bawa, saya itu bawa mobil karena saya sekolah. Gitu. Nah, jadi karena saya sekolah belajar, ada teorinya, ada ilmunya, makanya saya kesel. Orang itu kok bisa nyebrangnya begitu caranya? Kesel. Gitu ngerti. Tapi ya itulah Indonesia. Gitu ya. Nah, Tuhan pun kadang-kadang sama kita begitu, ya. Kita dikasih aturan, kita dikasih perintah firman, kalau kita lakukan kita bahagia, aman, ya, tidak ada masalah apa-apa. Tapi kita seringkali melanggarnya. Kambuh hati kita, ya, kambuh pikiran kita, kambuh hidup kelakuan kita ke yang berdosa. Karena itu Tuhan kasih aturan. Maka Tuhan bilang kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertama itu, ya, Tuhan itu tidak mau ada Allah lain di hadapan dia. Harus dia saja, tidak ada yang lain. Nah, orang kita juga begitu kan, pacaran juga begitu kan. Koko, hanya aku saja ya, jangan yang lain. Kan gitu. Hah, mana ada yang kau boleh sama yang lain, apa-apa, orang gila itu. Ya, semua namanya laki-laki, perempuan, kepengennya apa? Hanya aku saja, jangan yang lain. Jangan yang lain. Nah, kan begitu kan? Nah, kau enggak kan cemburu. Tuhan juga sama. Ya, makanya Tuhan ciptakan keluarga itu sebenarnya adalah satu gambaran untuk kita mengerti tentang hubungan Kristus dengan jemaat yang dikasihi oleh dia. Kalau keluarga tidak melihat kepada hubungan Yesus dengan jemaat, itu keluarga cuma keluarga tradisional. Gitu loh. Tidak. Tuhan mau apa? Kita itu belajar menghargai dia dan hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Apapun yang terjadi hanya Tuhan saja. Itu adalah ujian iman dan rohani kita dan hati kita yang terpenting. Jangan ada yang lain. Dan kedua dikatakan apa? Jangan ada patung-patung apapun yang kau sembah. Supaya hanya aku hatimu saja. Kemarin itu ya, di grup mana gitu ya, ada yang bilang begini. Orang Kristen tidak boleh yoga, tai chi. Saya bilang sebenarnya enggak juga, enggak apa-apa. Kalau hanya gerakannya saja, kan tai chi hanya gerakan saja kan enggak apa-apa tuh. Konsentrasi gitu kan, yoga konsentrasi. Yang tidak boleh apa? Penyembahan rohnya. Ya, penyembahan rohnya. Ya, yang bersifat penyembahan enggak boleh. Itu kita lebih gampang mengerti. Tapi yang bahaya sekarang adalah apa? Mistis, ya, mistik yang masuk ke gereja, ke orang Kristen melalui pakaian Kristen. Ini justru lebih bahaya. Saya bilang itu kalau tai chi, yoga, kita langsung bisa lihat hitam putihnya. Kita langsung tahu mana itu oke, mana yang tidak boleh. Tapi sekarang yang bahaya adalah mistik gaib, ya, kuasa-kuasa gelap masuk kepada orang Kristen melalui baju Kristen. Melalui istilah-istilah Kristen, melalui apa yang ada di Kristen. Misalnya pakai ada minyak. Minyak di mana-mana. Ayo kan, itu kan seperti dulu waktu saya belum percaya ke Tuhan, ke dukun juga sama, waktu pulang dari dukun dikasih minyak. Minyak inilah yang menjadi ininya, fokusnya, yang menjadi mengikat hati kita. Ada lagi yang perjamuan kudus dibawa pulang masuk ke kulkas. Ngerti? Kapan pun bisa dipakai supaya badan sehat dan segar dan apa ya menjadi tolak bala macam-macam. Itu dukun. Itu pakai barang-barang Kristen. Itu pakai semua istilah-istilah Kristen, baju Kristen. Nah, itu menghadirkan justru kuasa gelap ke dalam hidup keluarga kita. Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak punya hati berpaut kepada Tuhan. Hati kita ke minyak. Hati kita ke benda-benda yang diberikan untuk kita lakukan. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Maka Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah apapun juga. Hanya aku saja, apapun yang terjadi. Itu yang Tuhan mau dari hati kita. Ya. Seperti dia mengasihi kita, dia memberikan hatinya, hidupnya, nyawanya untuk kita. Total untuk kita. Siapa kita? Orang berdosa. Siapa kita? Orang-orang yang hina. Orang-orang yang melawan Tuhan. Tapi Tuhan turun cari kita. Orang berdosa, dia mencari kita dengan hatinya, dengan hidupnya, dengan nyawanya. Maka dia mau juga kita belajar hanya bersandar kepada dia. Apapun yang terjadi dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, itu hal yang penting, Bapak sekalian. Ya. Banyak orang Kristen itu ya kadang-kadang nggak tahu nak ngerti atau pura-pura nak ngerti gitu. Susah ngomong. Ya. Antara hidup dengan Tuhan, hidup dengan kuasa setan, kadang-kadang tidak jelas. Ya, sama Tuhan oke, sama setan juga oke. Itu kadang-kadang begitu. Beberapa tahun yang lalu itu, saya pernah ditelepon oleh tim PI. Kan waktu itu kan ada tim-tim PI kan. Saya ditelepon, Pak Haryanto, tolong dong ada satu keluarga teman kami, baru merit, menyicil apartemen di Cengkareng. Ya, Tangerang juga ya, banyak Tangerang peristiwanya ya. Tangerang gitu ya. Tapi dia enggak tinggal di apartemen itu. Kenapa? Dia tinggal di rumah orang tuanya. Kenapa? Karena istrinya itu seperti orang histeris kerasukan setan kalau ada di apartemen itu. Dia itu histeris teriak-teriak seperti orang kerasukan setan. Terus saya tanya, mereka orang Kristen. Ya, Kristen. Lah, kalau Kristen itu seharusnya kalau dia betul-betul Kristen, ada Roh Kudusnya, enggak bisa dirasukin setan. Enggak bisa. Dan tidak bisa diguna-gunain dan tidak bisa disantet. Enggak bisa. Makanya Ahok itu yang mau disantet enggak bisa kan? Santetnya balik lagi. Nah, karena orang Kristen ada Roh Kudus, enggak bisa disantet. Ya. Kita pasif pun Roh Kudus aktif menjaga kita. Kita pasif aja nih, Roh Kudus aktif menjaga kita terus. Itu enggak bisa. Kalau yang Kristen sejati ini ya, bukan Kristen KTP. Kalau KTP sih dimasukin setan terus. Nah, saya tanya harusnya tidak. Ya sudahlah, saya bilang saya ketemu mereka sajalah, ngomong langsung supaya gampang. Saya tanya, itu orang GKI kah? Oh bukan orang GKI, untunglah. Gereja lain, tapi temannya mereka. Gitu. Untunglah GKI, dah sampai malu kan kita pendeta. Toh. Terus saya datang ketemu mereka. Oh ternyata bukan kerasukan. Itu istrinya histeris itu teriak-teriak kenapa? Karena apartemen itu memang banyak setannya. Di lantainya dia itu banyak setannya. Ngomong-ngomong lagi, suaminya itu ternyata memang dari kecil bisa lihat setan, bisa lihat hantu gitu. Memang ada orang begitu, ya. Ya 1001 atau 101 jarang-jarang. Nak penting lah itu, jangan mau lah. Percuma pusing kepala kita. Nah, dia juga pusing. Dia lihat hantu, lihat setan terus. Dan karena dia sudah biasa lihat setan, setan itu menjelma menjadi seperti kita-kita juga. Ada bajunya, pakai batik juga, gitu ya. Pakai apa-apa sama seperti kita, bukan yang menakutkan gitu, oh, aneh-aneh bukan, ya biasa-biasa aja. Nah, karena biasa-biasa dan dia sudah biasa, akhirnya dia susah membedakan ini tuh setan atau orang, kan? Karena sama, kalau dia pegang, kepegang, orang. Kalau dia pegang, nah kepegang, lolos gitu ya, itu setan. Nah, cuma itu yang dia ngerti, kasihan dia itu sebenarnya. Nah, dulu dia pernah minta tolong pendeta, doakan supaya itu dicabutlah. Jangan lihat setan lagi. Didoakan, hilang. Udah meret, datang lagi, bisa lihat lagi. Wah, pusing dia. Nah, terus saya ngomong sama dia, Pak, Bapak pernah nak usir setan itu? Nggak pernah. Kok nggak pernah? Kenapa nggak diusir? Kan kita kasih tahu, kita jelaskan, kalau ada setan, harus diusir. Tidak boleh diam-diam atau netral, enggak boleh. Nah, berkali-kali saya ke rumah jemaat itu ya, mereka bilang, Pak di rumah kami itu ya, ada setannya. Di mana setannya? Suka duduk di tangga. Terus, kau usir enggak? Enggak usir. Tapi kalau kita mau lewat, kita permisi, gitu. Aduh. Saya bilang, ini tuh lucu. Kok di rumah sendiri permisi, gitu loh. Kan rumahmu sendiri, mesti diusir. Nah, banyak orang Kristen tidak paham itu. Sehingga setan senang, dia takut sama kita, makanya dia tidak berani usir kita, malah permisi sama kita. Dia panggil temannya, kesinilah, ini rumah aman. Makin banyak gitu ya, makin banyak, hati-hati yang gitu-gituan. Nah, waktu ketemu akhirnya dia bilang, dia nak usir. Kok nak usir? Tidak bahaya Pak, sudah biasa. Nah, bahaya bagaimana? Karena dia cerita sama saya, dia pernah naik motor, tiba-tiba ada orang lewat. Wah, dia kaget, paling setir. Dia jatuh. Kan bahaya jatuh di tengah-tengah jalan tuh. Ada banyak truk di Cengkareng kan. Ya. Karena itu setan yang lewat, bukan orang. Karena seperti orang kan modelnya. Kalau kita bisa lihat setan juga, Bapak Ibu naik motor pasti jatuh terus. Ya, karena banyak lewat. Untung kita puji Tuhan gak lihat. Gitu ya, puji Tuhan. Satu hari dia naik motor, backpacknya itu, backpack belakang itu ditarik sama setannya, gantung-gantungan gitu. Tapi dia, wah, itu bahaya. Yang itu tuh bahaya luar biasa. Nah, satu hari pernah begini, dia mau keluar dari apartemen untuk ke kantor, itu setan-setan nak kasih dia keluar. Semuanya tahan di pintu, nggak boleh keluar. Akhirnya dia disandra di dalam apartemennya sendiri sepanjang hari nggak bisa keluar. Bukan oleh ISIS, oleh setan. Ya, disandra. Aduh, saya bilang, Bapak kok, aduh kok perasaan saya agak bodoh deh, ngerti? Kamu itu ya, nyicil apartemen yang tinggal setan. Karena mereka tinggal di rumah orang tua, takut soalnya. Mesti diusir. Terus dia bilang, oh gimana usirnya pak? Ayo, saya ajarin, mana kita ke apartemen. Terus ke apartemen. Waktu masuk, baru buka pintu masuk. Wah, saya sudah rasa. Wah, ini memang banyak setannya. Ya. Karena saya itu tipe yang bisa rasa ada setannya. Gitu. Wah, banyak setannya. Terus saya jalan-jalan masuk ke ruang tidurnya. Pak, saya merasakan di ruang tidur bapak ini ada setannya. Coba lihat betul nggak? Kan dia bisa lihat kan? Dia lihat, ada pak, samping teman tidur katanya. Nah, ayo saya ajarin caranya. Ngomong sama setannya begini. Di dalam nama Yesus, pergi kamu. Jangan pernah datang lagi. Aku bukan temanmu. Aku adalah milik Yesus. Mulai sekarang kita tidak akan bersama-sama. Jangan pernah datang lagi. Coba ngomong sama setannya. Terus dia ngomong tiruin saya. Pergi setannya. Dia senang. Pergi pak. Ya itu bisa pergi. Kan luar biasa nama Yesus kan. Tuhan kita luar biasa. Cuman tiruin doang aja bisa pergi kok. Terus saya jalan-jalan lagi. Saya merasa di kamar mandinya itu ada setannya. Bagaimana pak? Itu di kamar mandi ada setannya betul nggak? Dia lihat. Ada pak di samping bak airnya. Nah usir sekarang seperti tadi. Dia usir seperti tadi itu ya. Pergi setannya. Pergi pak katanya. Ah puji Tuhan. Tiba-tiba di kakinya. Pak di kaki saya. Kaki. Tiba-tiba dia kaku. Kaki gak bisa bergerak. Pak kaki saya kaki. Ada di kaki saya. Jangan panik. Saya bilang jangan panik. Usir seperti tadi. Dia usir dia. Pergi kamu dalam nama Yesus. Jangan pernah datang lagi. Kita bukan teman. Mulai sekarang jangan pernah datang lagi. Pergi setannya. Nggak usah teriak-teriak, cuma ngomong biasa aja. Karena orang biasanya usir setan suka teriak-teriak. Itu karena dia takut soalnya, maka dia teriak-teriak. Dan setan tahu kalau kita takut. Kalau kita takut, dia makin tidak mau keluar. Makanya ada orang usir setan nggak mau keluar-keluar, kenapa? Karena dia tahu kau takut padaku sebenarnya. Nah, dia paling senang dengan rasa takut. Kalau ada takut, dia nggak akan pergi. Dia kerjaan kita terus, itu setan tuh kurang ajarnya. Tapi kalau kita tidak takut, karena kita tahu Roh Kudus ada padaku. Ini roh lebih besar dari semua roh dunia. Ini keyakinan kita. Amin. Nah, akhirnya pergi setannya. Terus saya jalan-jalan di apartemennya. Saya rasa tidak ada lagi. Sudah pergi semuanya. Pak, saya rasa tidak ada lagi. Benarkah pak? Dia lihat, jalan-jalan. Oh, tidak ada lagi pak. Mari kita berdoa. Terus doa. Terus saya bilang begini. Papa, ibu, malam ini pindah ke apartemen. Dari rumah orang tua. Mengapa? Konfirmasi ke setan bahwa kita betul-betul tidak takut sama dia. Kita betul-betul usir dia supaya dia tidak datang lagi. Kalau kamu tidak tinggal, dia pikir, ah kamu takut. Mulutnya doang yang ngusir-usir berani, hatinya mah takut. Kan dia tahu. Dia tahu yang gitu-gituan. Jadi, iya pak. Malam ini kami pindah, terus dia pindah malam itu. Besok pagi kan saya minta nomor HP mereka. Besok pagi saya cek bapaknya. Pak, semalam diganggu setannya lagi enggak? Sudah tidak pak. Puji Tuhan ya. 5 hari kemudian saya cek istrinya. Kan supaya kita cross check kan. Ibu, bapak masih diganggu setan lah. Sudah tidak lagi bapak. Puji Tuhan. Selesai. Nah, kita harus jelas itu bapak sekalian. Hati kita itu harus dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa kuasanya. Kenapa kita mesti main-main dengan kuasa lain? Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa kuasa kekuatannya. Ada di hati kita, ada di hidup kita. Mengapa kita masih perlu kuasa lain yang lebih kecil daripada kuasa Tuhan? Untuk apa? Mengganggu hidup kita, mengganggu keluarga kita, buat apa? Betul enggak? Makanya Tuhan kasih kita firman, kita ikuti hati damai, sukacita, dan penuh kemenangan tiap hari. Amin. Nah Tuhan kasih kita 10 hukum itu luar biasa kan? Kuduskanlah hari Sabat, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, betul enggak? Itu semua kalau diikuti luar biasa. Jangan bersinar, jangan mencuri, jangan ingini apa yang punya orang lain. Kalau kita ikuti semua aturan dari Tuhan itu, percayalah rohani kita bertumbuh. Nah, kita dekat dengan Tuhan dan kita bisa belajar untuk bergantung berserah kepada Tuhan tanpa takut apapun juga dalam hidup kita. Bapak sekalian. Kalau kita main-main dengan segala macam kuasa, ya, tidak dekat dengan Tuhan, ya, dipengaruhi oleh dunia, kita itu hidupnya tidak damai, ya, tidak sejahtera, ya, penuh khawatir, takut terus. Kenapa? Karena kita kehilangan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Kita kehilangan Tuhan di tengah-tengah pembacaan firman tiap hari yang kita lakukan. Kita kehilangan Tuhan di tengah-tengah doa kita. Kalau kita tidak menjadikan dia itu betul-betul Tuhan dalam hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Tuhan ingin kita jadikan dia Tuhan sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan, bukan. Tapi jadikan dia pemimpin hidup kita. Yang terdalam di hati kita. Menjadi bagian hidup kita. Maka kuasa Tuhan, kemenangan Kristus itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kuasa kebangkitan itu akan menjadi darah daging kita. Yang menguasai seluruh pikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan emosi kita. Bapak-Ibu sekalian, ini yang paling penting. Ini yang Tuhan mau dari kita. Amin. Amin. Mari Bapak-Ibu sekalian, ya kita kembalikan hati kita ke Tuhan. Dan berkata, Tuhan, saya ingin hidup saya hanya bersama Engkau saja. Tidak mau yang lain lagi. Ya. Ada masalah, ada kesulitan, terus bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan itu kadang-kadang memang enggak segampang bersama-sama dengan kuasa lain. Dengan Tuhan itu Tuhan yang atur kita. Karena dia seperti orang tua kan. Orang tua kan ngatur anak. Tuhan mengatur kita. Cengli lah. Ya kan? Kita mau ngatur anak kita kok Tuhan atur kita. Kita tidak mau kan bawa cengli. Betul gak? Ya kan tidak sesuai aturan. Nah keluarga itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Harus seperti itu hubungannya. Supaya kita mengerti. Tuhan atur kita seperti kita mengatur anak kita. Kalau anak kita taat, kita senangnya luar biasa. Kalau kita taat juga sama, Bapak juga senang luar biasa. Kalau dia senang, apapun yang kau minta dalam namaku, aku berikan kepadamu. Amin. Kan itu kan kata Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Betul gak? Nah ini yang kita mesti pegang hidup kita. Supaya hidup kita itu, tiap hari kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Hati damai, hati sukacita. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Mau seperti itu Bapak-Bapak? Ibu-ibu, mau? Mau berjalan bersama Tuhan? Mentaati hukum Tuhan dengan sepenuh hati? Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali ragu-ragu kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami begitu sulit melakukan firman-Mu dalam hidup kami, padahal kami mengerti, kami tahu, kami bahkan seringkali berulang-ulang mendengarkannya, mendiskusikannya. Tapi karena keraguan di hati kami, ketidaktaatan kami ya Tuhan, firman itu tidak menjadi bagian hidup kami, tapi hanya menjadi hafalan di otak kami, menjadi diskusi kami. Ampuni kami Bapa, ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali mempermainkan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan hanya menghafal ataupun mendiskusikan, membicarakannya tanpa menjadikan itu bagian hidup kami. Sehingga kami kehilangan Tuhan di dalam firman-Mu ya Allah. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali begitu jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan ada di hati kami. Tuhan bersama-sama dengan kami setiap detik, tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan karena dosa-dosa kami. Karena ketidaktaatan kami ya Tuhan, kami merasakan Engkau begitu jauh dari hidup kami ya Allah. Padahal Engkau ada di hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali memberikan kesempatan kepada iblis bekerja di tengah-tengah keraguan kami, di tengah-tengah ketidaktaatan kami kepada Engkau, di tengah-tengah bermacam-macam kegelisahan dan kekhawatiran kami ya Allah. Seolah-olah kami tidak ada Tuhan dan kehilangan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali tidak memberi contoh teladan yang baik kepada orang-orang sekitar kami yang belum mengenal Engkau ya Allah. Ampuni kami yang seringkali menjadi batu sandungan bagi keluarga, teman-teman dekat kami ya Tuhan. Sehingga mereka begitu sulit datang kepada Tuhan oleh karena sandungan yang kami buat untuk mereka. Ampuni kami ya Bapa, ajarlah kami ya Tuhan mulai hari ini. Hati kami hanya untuk Engkau saja. Kami hidup dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Yang Engkau sudah berikan kepada kami. Supaya kami menuruti, mentaati, hidup di dalam aturan main. Yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk kedamaian kami. Untuk berkat hidup kami. Untuk mahkota kekal kami. Suatu hari waktu kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan di tengah-tengah segala macam pergumulan. Biarlah hati yang dekat dengan Tuhan ada bersama-sama mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Sempurnakanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Hanya demi Tuhan Yesus, Tuhan Penebus, Juru selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.